Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Shohifahna. Masuk hal ibadah ya. Ya, sebenarnya kan ini masuk ibadah kedosan. Shohifahna. Halaman 6. Bunyi sampai kok 6 halaman 7 halaman 7 ya. Bunyi wal makalah kata silang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada'ana bi barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah halaman 7 wal maqalah atas atau asaro tangkap yang 19 iku uhiyatin wahyu paling wahyu ila ba'dul anbiya imaring sebagian yang piro-piro nabi wahyu berupa api'ni to'ato sobo siro ing ingsun Abilani ba'ako sobo siro ingsun bima ing dalam perkoro Amar tuka kang perintah sobo ingsun ing siro Wala tak sini lan ojo durhoko Uto maksiat sobo siro ing ingsun Bima ing dalam perkoro Nasuh tuka kang wus nasihati Uto ngeh nasihati sobo ingsun ing siro Insun Allah insiro aifima tegesing dalam perkara doang tuka kamus mejak sopo insun Allah insiro ilama maring perkara dihi kang tetep iku ing dalem ma asolahu utawi kebagusan wanahi tuka lan nyegah sopo insun insiro ama saking perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma alfasadu dai kerusakan. Nasihat selanjutnya yang ke-19 ini para nabi diberikan wahyu berupa taatlah terhadap apa yang telah aku perintahkan dan jangan bermaksiat atau durhaka atau berani terhadap hal-hal yang telah aku nasihatkan atau disarai oleh Imam Nawawi. Sesuatu yang bijak kali Gusti Allah itu adalah sesuatu yang membawa solah kebaikan untuk diri kita sebenarnya. Dan wanahi itu kadang sesuatu yang dicegah oleh Allah itu sebenarnya sesuatu yang membuat kerusakan terhadap kita sendiri. Wal makolah utai makolah isruna kangkaping 20 iku kilatin ketika ake akmalul akli utawi dalan sempurnane akal iku etba'u ridwanullahi ta'ala anut maring ridhoni Allah ta'ala wazidinabus suhdihi lan ngedui benduni Allah ta'ala ay fakhilafu dhalika mongkau tegese mongkau tawi sa'lioni mengkono etba'u ridwanullah iku jununun piro-piro edan artinya edan wong niku lek mboten jadi sempurnanya akal itu ialah seharusnya mengikuti sesuatu yang diridhoi Allah dan menjauhi sesuatu yang membuat Allah marah dan selain itu maka itu tidak betul tidak mereka ingin dikatakan jununun gendeng oleh melu jalur-jalur dia wal makolah al-hadiyata asar wal makolah dan makolah al-hadiyata kang siji wa isruna ramang puluh atau selikur iku kilat yang ingin ake la hurbata lil fadil wala wakona lil jahil ini kata-kata indah ya la hurbata lil fadil wala wakona lil jahil la hurbata ora ono napa krasa asing Lahur batarono kroso asing atau ngumboro makna asing. Kroso asing iku maujud lil fadili kedue wong kang utama. Lil fadili kedue wong kang utama. Wala wapona lan ora ono napa? Tanah air napa orang. Wala wapona lan ora ono omah. Iku maujud lil jahili ketuwe wong kang bodho. Lil jahili ketuwe wong kang bodho. Tidak ada tempat asing bagi orang yang utama dan tidak ada rumah bagi orang yang bodoh. Jadi ai al-mutasofi tegese utawi wong kang den sifati bil ilmi kelawan ilmu wal amal lan amal iku kana ono sapa mutasif ono iku makruman den mulyaake mahruman turkan den agungake indan nasi ing dalem mungguwe menungso den mulyaake den gumni wau fi ayyi baladin ing dalem diindine negara kana kang dinemu sapa mutasofin fakana mungko ono apa kulu baladin saben-saben negara indahu ing dalem mungguwe mutasofin iku watonan kaya omah kaya tanah airnya. Walau kana lan senajan ono sapa mutasofin ono iku huroiban wong kang ngumbara utawa wong asing bagi orang yang berilmu dan beramal mengamalkan ilmunya, orang alim yang beramal, maka tidak ada tempat asing baginya dimanapun dia berada. Karena manfaatnya orang tersebut, orang ini dibutuhkan orang, akhirnya dihormati oleh orang-orang. Wal jahil utawi wong kang bodho iku mukhalifu dzalika nulayangi mengkono-mengkono mazkur. Sedangkan orang bodho itu kebalikannya. Jadi wong bodho iki masih ning omahe dhewe ae kaya rasane wong asing. Lek wong alim dimanapun tempatnya dia bukan tidak seperti orang asing. Maksudnya masuk manggon ning ndi krana ngalim, ngamal, akhirnya disenengi wong, dihormati wong. Terus pokoknya ning ndi manggon dia dibutuhkan. Sedangkan orang yang jahil walaupun berada di rumahnya sendiri dia seperti orang asing karena nggih kae nek manfaate mek bebani tok iki nyapo-nyapo nggih kapenak kaya wong asing. Mulane kuwi wong sampean iso nggih angsal ilmu lan diamalne. Kumpul dadi wong sing manfaat terus dibutuhkan di manapun kalian berada. Wal maqalah asaniyata wa isruna. Wal maqalah asaniyata kang ping pindho wa isruna 20 utawa 22 iku kilaten ngendikake rupane ngendika sapa man kana bitaati illallah qoriban kana bainan nasi qoriban. Wah luar biasa ini kita tasawuf ini. Man utai sapane wong iku kana ana sapa man bitaati kelawan taat indallahi ing dalem ngarsane Allah iku qoriban parep. Kana mongko ana sapa man bainan nasi ing dalem antaraning manungsa iku qoriban asing. Iku qoriban makna asine ngumbara utawa asing. Mutiara tasawuf ya. Gini, setiap orang yang merasa semakin dekat dengan Allah dengan taatnya, maka orang ini akan semakin terasing dari manusia. Semakin apa? Terasing dari manusia. Wong-wong mulai takarup teng Gusti Allah, wong mulai kenal Gusti Allah makrifat, semakin dekat dia itu merasa tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh pujian orang lain. Wis pokoke gak sekira butuh wong. Ngoten ya. Maksudnya jadi man kana bi taati indallah qoriban kana bainan nasi qoriban. Barang siapa yang dengan taat kepada Allah menjadi dekat, atau dekat dengan taat kepada Allah, maka orang itu akan semakin merasa terasing dengan manusia. Yes, gak butuh uang, yuk gak butuh SKSD, gak butuh nopo, sok kenal, sok dekat, gak butuh jilat uang, gak butuh, wes cukuplah Allah. Aiman tegese, menjadikan Imam Nawawi, aiman tegese uang, istak nasa, kang amreh ngaring-ngaring sopoman, bistiwali ta'atillahi ta'ala, kelawan ketungkul ta'at Allah ta'ala. Barang siapa yang tersibukkan atau menyibukkan dirinya dengan ta'at kepada Allah, soro mongko dadi sopoman, dadi iku mustauhisan, wong kang gersah anin nasi saking menungso, wong kang gersah artinya enggak butuh minan nasi saking menungso. Wal makola tu utai makola asali satu kang kaping telu wani sunah 20 makola ke 23 kilatin ngendika ake opo harqatu taati dalilun ma'rifah kama annal harakatul jismi dalilun hayat. Harokatu ta'ati utawi obaye ta'at iku dalilun dadi tondo utawa tetenger iku diwastur semua iku dalilu ma'rifatin dadi tenger utawa tondo ni ma'rifat kama anna harokatul jismi kaya oleh setuhune obaye jisim. Jisim itu anggota lahir. Kaya oleh obai jisim iku dalilun dadi tondo, iku dalilul hayati dadi tondone urip. Jadi ada makalah selanjutnya mengatakan pergerakan to'at itu menunjukkan seberapa dekat ma'rifatnya atau seberapa luas ma'rifatnya. Seperti halnya tanda semakin bergerak atau tanda bergerak itu sebagai bergeraknya anggota tubuh sebagai tanda atau bukti orang itu masih hidup. Jadi wong niku lek makrifate tambah dhuwur, kenale kalih Gusti Allah tambah dhuwur, maka taatnya nggih tambah kathah. Setiap geraknya untuk taat, untuk ibadah. Wal ma'na de ma'nane anna ityanil abdi setuhune oleh nekani kawula ta'atullahi ing ta'at Allah taala iku alamatun dadi tetenger ala ma'rifatihi maring ma'rifat ma'rifate abet lillahi maring Gusti Allah. Seberapa tingkat atau seberapa tinggi ketaatannya, maka setinggi itu pula kemakrifatannya. Jadi tanda-tanda zahir. Wong tambah makrifat Gusti Allah, mestine taate nggih tambah nemen. Kok enek wong napa muni makrifat Gusti Allah, ngaku-ngaku wali, tapi contoh mboten salat misalnya, maka enggak usah diikuti. Maka badan usah diikuti, karena orang semakin ma'rifat maka semakin taat, semakin kenal maka semakin taat. Fa'idha kasurot mongko ing dalam nalikane akeh opo to'atun to'at kasurot mongko akeh opo ma'rifatun ma'rifat. To'atnya semakin banyak kepada Allah, maka ma'rifatnya kepada Allah semakin banyak. Wa idza qallat lan ing dalem nalikane kidik qallat maksude wa idza qallat qallat wa idza qallat lan ing dalem nalikane kidik apa taat qallat mongko kidik apa ma'rifat. Semakin sedikit taatnya, ibadahnya, maka semakin sedikit pula ma'rifatnya orang tersebut terhadap Allah. Li anna dhahira mir'atul batin kronos tuhni zuhir iku mir'atul batini kocone atau ngilune kocong, ngilu, mirror kocone batin. Zuhir itu cermin daripada hati. Wal maqola arabiyata asar kang kaping 14 iku kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendikane aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Aslu jami'il khotoya utawi pokoke sekabehane keluputan iku hubbud dunya, seneng dunya. Wahya utawi hubbud dunya ngendikane Imam Nawawi disarai iku ma perkara zada kang tambah apa ma anil hajati saking hajat. Ngendikane oleh pokoknya disebut dunya lek wis luwih daripada hajat. Hajat ini kebutuhan, kebutuhan lebih daripada kebutuhan. Contoh sampean luwih butuhin apa? Maham, iya kan ya? Maham wis kok wis makin maham segore jek akeh. Jadi wis warep terus sampean wah aku rong tahun jajan sing kiye bu. Ah, ini jajan. Lah, ini jenis dunia. Sesuatu yang tidak kita butuhkan atau lebih dari sesuatu yang kita butuhkan maka menjadi dunia. Sesuai kebutuhannya. Kelebihan dari kebutuhan itu dunia. Nah, nanti kan jeneng Nabi pokok atau yang mendasar dari setiap keluputan kesalahan adalah cinta dunia. Wong niku ada pun senang dunia, niki pun wis alamat kathah salah. Gak iso bijak malih kathah salah. Wa aslu jami'il fitani utawi pokoke sekabehane pira-pira fitnah. Utawi pokoke sekabehane pira-pira fitnah iku man'ul usyri, nyegah 1/10. Wa zakati lan zakat, tegese zakat. Wa hadza utawi iki lafaz zakat, iki Imam Nawawi, wa hadza utawi iki lafaz zakat iku min aqil an alal khos, saking atau fi lafaz umum alal khosi ing atase lafaz khusus. Li'annal usri kronos tuhune 1/10 iku khosun tertentu bizuru'i kelawan zakate gogo pertanian. Wasimari lan wowowan utawa usaha buah-buahan. Wazakatu tai zakat iku syamilatun kang mengku atau memuat lidhalika maring mengkunu-mengkunu zuru' wasimar. Nantikan yang menawi kata-kata itu adalah atofnya lafad yang umum terhadap atof terhadap lafad yang khusus. Jadi ma'tuf alehnya itu usr. Usr itu 1/10, itu diantara daripada zakat, yakni zakatnya pertanian. Wa zakatu dari zakat itu samilatun dari dalil. Jadi semua fitnah itu gara-gara menghindari zakat. Contohnya zakat pertanian. Sampeyan kok kurang zakat, nanti akhirnya jadi awal fitnah, bu fitnah betonggo, fitnah nopo macam-macam. Wa zakat itu zakat, iku anukdu. Wa zakatun nukdi, utai zakate nukut emas perak. Wal an'ami lan rojo koyo, hewan-hewan. Waliz zakatil badani lan maring zakat badan. Sedangkan zakat itu umum, iso zakat nukut, zakat rojo koyo, ataupun zakat badan. Atau zakat badan itu apa? Disebut zakat apa? Fitrah. Wal makola al khomisata wa hasuna tentang apa yang selawi bukilatan ketika haki al mukorroba utai wong kang al mukorro utai wong kang ngaku-ngaku bitaksiri kelawan pepeko ngaku-ngaku sembrono aibil aji dikasih kelawan apes anet to'ati saking to'at abadan ing dalam selawase iku mahmudun dan puji. Dan ini ingat-ingat penting ini ngendikane al-makorru bitaksir abadan mahmudan, orang yang mengaku-ngaku lemah, orang yang mengaku-ngaku lemah selamanya akan dipuji, malah disukai. Gampang jaluk sepuro, ngono contoh. Sepuntene nggih, niki malah disukai. Wal akroru tai ngaku-ngaku ditafsiri kelawan pepeko atau sembrono iku alamatul qabuli dadi tetengere den trimo. Iku alamatul qabuli dadi tetengere den trimo. Orang yang mengaku-ngaku salah atau mempunyai kekurangan, ini adalah tanda orang itu amalnya diterima. Jadi merendahkan diri, ngoten nggih. Li anahu kronostune iqrar, pengakuan itu, pengakuan taksir, li anahu kronostune iqrar iku isyaratun, dadi isyarah ila adamil ujubi maring ora onone sifat ujub. Ila adamil ujubi maring ora onone sifat ujub wal kibri lan sifat gumedhe. Orang-orang yang mengakui kekurangannya itu terhindar menunjukkan bahwasanya dia itu sudah lepas atau bersih dari sifat apa? Ujub. Ujubnya apa? Ujubnya merasa dirinya paling top, ngoten nggih. Wal kibir lan merasa paling besar. Wal maqala asal wisata asara asal wisata wa insinal 20 iku kila dan ketika ake wallahu alam bisawa. Monggo kita tutup kanti wawasan hamdalah sarang-sarang alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang biasa yang kulon mengagungi bangkutan matur suwun jazakumullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.